Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahimatullah subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sikap mudhari Ahlussunnah Jamaah di antara berbagai aliran. Sebenarnya yang telah kita awali dari perjumpaan kita kemarin menjelaskan tentang wasatiyati Ahlussunnah bainal firaq, yaitu sikap moderat Ahlussunnah di antara berbagai paham atau aliran. Yang mana bahan untuk kajian kita ini diambil dari kitab Wasatiyati Ahlussunnah bainal firaq karangan seorang doktor, yaitu dosen senior dari Universitas Medina yang sekarang beliau sudah pensiun, yaitu Dr. Bakarim Ba Abdullah Muhammad Bakarim Ba Abdullah. Beliau adalah dosen akidah di Universitas Islam Madinah. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang makna pengertian dari sikap moderat dan telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sikap moderat, ya, apa yang dimaksud dengan wasatiyah. Wasatiyah adalah yaitu sinonim dari kata al-adl, ya, tiba'ul haq, yaitu lawannya adalah al-jafa wal ghulu, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba apa? Jadikan sikap moderat as-sunnah. Sekarang apa pengertian sunnah? Maka dalam sifat ini kita akan mencoba pengertian sunnah. Karena banyak sekali orang di hari ini mengaku ahlu sunnah sebagai pemeluk sunnah, sebagai penganut sunnah, paham sunnah. Akan tetapi ketika kita lihat pola pemahamannya, pengamalannya dan juga akidahnya tidak ketemu dengan as-sunnah. Nah, ini yang permasalahannya. Maka juga di dalam berbagai pembahasan kita dapatkan rancunya sebagian orang maknai kata-kata sunnah. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjelaskan sunnah itu apa pengertiannya secara etimologi, bahasa ataupun terminologi menurut istilah. Menurut terminologi istilah, para ulama-ulama di setiap disiplin ilmu pun memiliki pengertian tersendiri tentang kata-kata sunnah. Maka perlu kita mengerti tentang hal ini supaya kita dapat mengambil kesimpulan dan pemahaman yang benar dalam memahami permasalahan pengertian dari kata-kata sunnah ini. Kita akan mulai dari secara etimologi ataupun secara bahasa, kata-kata sunnah berasal dari yaitu artinya thoriqah atau sirah, jalan, ya. Kata-kata itu jalan as-sirah atau thoriqah, ya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Faris as-sunnah asyirah wa sunnatu Rasulullah SAW siratuhu. Jadi kalau sunnah Rasulullah SAW asyiratuhu. Kemudian dalam lisan Arab menyebutkan wa sunnah asyirah hasan kanat au qabihah. Jadi kalau kata-kata sunnah dalam bahasa itu mencakup baik sunnah yang baik maupun sunnah yang buruk, artinya thoriqah, jalan, ya. Oh, atau apa namanya, kebiasaan juga biasa disebutkan kebiasaan, ya. Sebenarnya sabda Rasulullah la tattaba'an sanaka min qablakum hadharil kudza bi kudza. Sungguh kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian. Nah, jadi maksudnya thoriqah, pola hidup atau pola beragama atau sirah, jalan, bukan itu jalan. Tapi yaitu jalan, ya, dalam arti bukan secara tekstual jalan, ya, artinya jalan yang ditempuh dengan menggunakan kaki. Tapi maksud di sini adalah jalan dalam bentuk sirah, akhlak, tingkah laku, perbuatan, keyakinan. Nah, ini dalam makna apa namanya, kontekstualnya, yaitu dalam maknawinya. Kemudian di situ dijelaskan bahwa kata-kata sunnah dalam bahasa mencakup dua makna, baik sunnah yang baik maupun sunnah yang buruk. Jadi ada sunnah yang buruk, ada sunnah yang baik. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang makna sunnah yang baik itu adalah man sana fil islam sunatan hasanatan, barang siapa melakukan sebuah sunnah yang baik dalam Islam, fa'amila biha ba'dahu, lalu diamalkan orang mencontohnya, maka dia mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kemudian lawan dari itu, man sana fil islam sunatan sayiatan, barang siapa membuat suatu kebiasaan, cara, pola yang jelek dalam Islam ini, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan menanggung dosanya juga. Jadi di sini dalam hadisnya ada sunnah sayi'ah dan sunnah hasanah. Taib. Itu secara terminologi, secara etimologi atau secara bahasa, ya, secara imulingsi, ya, bahasa pengertian secara bahasa Arab. Tentu kita ambil pengertian bahasa, karena kata-kata sunnah berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Sanskerta, juga bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan juga bahasa Inggris, ya, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Maka sangat tidak etis kalau ada orang mengartikan sholat umpamanya dalam artian bahasa Indonesia. Ya, sholat, kemudian dibawa pengertian sembahyang, itu tidak ketemu. Karena kata sholat adalah berasal dari bahasa Arab. Makanya harus dikembalikan maknanya secara bahasa Arab. Karena juga kita temukan dalam sebagian penelitian-penelitian ilmiah, mereka malah mengotak-atik bahasa-bahasa dari sisi bukan asal bahasa induknya, bukan asal dari bahasa itu. Ya, Anda mengartikan sebuah kalimat yang itu kalimat itu berasal daripada bahasa tertentu, maka dikembalikan kepadanya dan kembalikan kepada asalnya. Maka diartikan dari kata asalnya, di mana bahasa itu diambil. Karena memang banyak bahasa-bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, itu jelas. Tetapi ketika kita memaknakan, maka kita harus kembali, artinya secara bahasa Arab. Ya. Baik, kemudian secara terminologi atau istilah, itu ada berapa istilah yang digunakan oleh para ulama. Baik di kalangan mutaakhirin, setelah ilmu diberinya berbagai kedisiplin ilmu, dipecah-pecah oleh para ulama ilmu-ilmu itu. Kalau dulu ilmunya istilahnya ilmu Islam, setelah itu ada ilmu usul fikih, ada ilmu kawaidul fikih, ada ilmu usul hadis, ilmu usul tafsir, dan seterusnya. Ya, maka terbagilah ilmu itu, sehingga ketika kita melihat kajian para ulama, nah, mereka akan mengartikan sunnah sesuai dengan disiplinan ilmu yang sedang mereka bicarakan atau yang sedang mereka bahas. Maka oleh sebab itu ada definisi sunnah menurut ahli hadis, ada definisi sunnah menurut ahli usul fikih, ada definisi sunnah menurut ahli fikih, dan juga ada definisi sunnah sunnah menurut ulama salaf atau ulama al-i'tiqad al-aqidah. Baik, kita akan coba jelaskan makna setiap ulama dari berbagai disiplin ilmu tadi. Pertama, menurut al-hadis, ya. Menurut al-hadis, kalau sunnah itu adalah ma'uthir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah, ya. Siratan sawan kana qabla al-bi'tha au ba'daha. Nah, ini sebagian ulama berikan definisi ini, ya. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir, penerimaan, pengakuan dari Rasulullah SAW, atau sifat, sifat khuluqiyahnya, atau sifat dari fisik Rasulullah SAW, atau sifat dari akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW. Itu sifat. Ya. Kemudian sejarah, atau sirah, atau perjalanan hidupnya Rasulullah SAW, baik sebelum diangkat menjadi Nabi, ataupun setelah diangkat menjadi Nabi. Nah, ini pengertian luas menurut ahli hadis, semua yang disandar kepada Nabi SAW, baik dari perkataan, perbuatan, atau takdir, pengakuan, ataupun sifat tertentu dari sifat fisik Rasulullah SAW, atau sifat dari kepribadian beliau, ya, atau baik sebelum diangkat menjadi Nabi ataupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menurut ahli hadis. Maka nanti di situ adakan proses, yaitu pembicaraan tentang sanad, ikhtilaful lafad, naqdul isnad, wa naqdul al-matan, yaitu pembicaraan tentang pemeriksaan terhadap isnad hadisnya, pemeriksaan terhadap lafad-lafad dan hadisnya. Baik. Itu sunnah menurut ahli hadis. Sunnah menurut ahli hadis. Jadi, maka segala yang disandarkan pada Nabi SAW, ya, dari perkataan, perbuatan, ataupun penetapan sebuah hukum, ya, takrir, penerimaan dari seorang, atau tuh sifat fisiknya Rasulullah SAW, ataupun sifat kepribadiannya, ya, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Nah, itu definisi menurut ahli hadis. Jadi maka mereka membagi nanti hadis itu ada hadis mutawatir, ada sunnah itu mutawatirah dan hadis ahad. Jadi definisi lebih tepatnya ini dikatakan sebagai hadis lah. Ya, tetapi lebih luas ya dari pengertian ulama usul fikih. Kalau ulama usul fikih khusus mereka menetapkan yaitu sunnah itu adalah yaitu itu yang dinukil dari Nabi SAW, perbuatan, ya, dari perkataan, perbuatan dan takrir, tiga aja, ya, nah, karena dia menjadikan ini dalil syar'i yang bisa dijadikan sebagai untuk istinbatul ahkam. Jadi mereka menjadi Al-Quran dan sunnah, jadi adalah partnernya Al-Quran menurut usul fikih. Sunnah itu adalah partnernya Al-Quran, yaitu dalil setelah Al-Quran. Nah, itu menurut ulama usul fikih. Jadi kalau mereka menyebutkan suatu persoalan, kaidah ini dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah ini maka mereka akan menyebutkan hanya sesuatu yang sandar kepada Nabi SAW, perkataan, perbuatan, dan penetapan hukum dari Nabi SAW atau pengakuan dari Nabi SAW. Ya. Nah ini menurut usul fikih, menurut ulama usul fikih. Maka nanti tidak akan dijadikan hal-hal yang luas seperti al-hadis. Tapi ulama usul fikih tentu bergantung tentang penerimaan tadi dari pengkajian tentang isnad dan juga matan hadis tersebut. Baik, ini pengertian merumah usul fikih. Maka dalil suatu masalah, dalil tentang wajib salat Al-Quran dan Sunnah, maka mereka jadi menjadikan sebagian salah satu minal adillah naqliyah, dalil-dalil yang bersumber dari wahyu. Nah, salah satu dari sumber wahyu adalah, dari dalil dari wahyu itu adalah as-sunnah. Nah, itu menurut pengertian ulama usul fikih. Nah, maka, atau sinonim dengan hadis menurut mereka. Hadis, ya, hadis. Kemudian maka seperti ungkapan sebagaimana Al-Amidi mengatakan waqad yutlaq waqad tutlaq, ya, kadang-kadang digunakan lafaz sunnah itu ala ma sadara an Rasulullah SAW, yaitu sesuatu yang di riwayatkan di Rasulullah SAW minal adillah syariah, dari dalil-dalil syara', dalil-dalil syara', mimma laisa bimatlu, yang tidak dibaca, maksudnya tidak berpahala membacanya, wala huwa mu'jiz, dan juga tidak sebagai menjadikan sebagai mukjizat, adalah artian seperti Al-Quran kan mukjiz, ya. Wala dakhil fil mukjiz, ataupun tidak termasuk bagian daripada Al-Quran itu maksudnya. Wa hadha nu'u maqsud bil bayan hahuna. Jadi maksud Al-Midi menyebutkan bahwa ini pengertian dari itu aqwal Nabi SAW wa af'aluhu wa taqriruhu wa taqariruhu. Jadi itu menurut Al-Midi dalam menyebutkan dalam Al-Ihkam fi usulil ahkam, yang berbicara tentang ilmu usul fikih. Demikian juga salah seorang ulama Muhammad Amin Asy-Syafi'i menjadikan definisi sunnah ketika dalam menurut istilah syara' dan menurut pandangan ulama usul fikih, maqala Rasulullah SAW alahu au qarrara alaihi, yaitu apa yang dikatakan Rasulullah SAW atau dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun diakui, diterima, ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini maksudnya sini hujah, ini min hujah syar'iyah. Baik. Adapun sunnah menurut fuqaha, menurut ahli fikih, walaupun usul fikih tidak bisa dibedakan dari ulama fikih, ya, tetapi ketika bicara mereka itu salah satu hukum taklifi. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah. Jadi beda antara istilah-istilah yang kadang digunakan oleh para ulama itu. Maka ketika kita membaca kitab-kitab ulama, kita harus jeli, harus cermat. Jadi yang dimaksud di sini istilah sunnah, apakah menurut usul fikih, apakah menurut ulama fikih, apakah menurut ulama hadis, atau menurut ulama salaf dalam ahlian yang ahli dalam ilmu akidah. Itu menurut ulama fikih. Jadi mereka mengartikan sunnah itu adalah sesuatu yang diberi pahala melakukannya dan tidak dicela meninggalkannya. Itu sebagian pendapat yang ulama fuqaha memberikan definisi daripada sunnah. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Orang yang diberi pahala melakukannya dan tidak diazab bila meninggalkan. Nah, ini definisi definisi dari sunnah menurut ulama-ulama fikih. Baik. Dengan bahasa yang konteks yang berbeda tapi maksudnya sama, sebagaimana mereka mengatakan ma fi li thawab wa fitarkihi malamatun wa itab. Ini ada sebagian ulama menyebutkan definisi begini. Sebenarnya Qasim Al-Qanawi, ya, Anisul Fuqaha menyebutkan di sini, mereka menyebutkan sunnah itu adalah orang yang dalam mengejarkan dapat pahala, dalam meninggalkannya dicelah dan ditegur, tidak boleh ditinggalkan. Wala iqab, tapi ya dia tidak diazab di akhirat. Gitu. Jadi dimotivasi untuk melakukannya, itu artinya sunnah itu. Taib. Berkata Khatib Baghdadi menjelaskan maksud dari para fuqaha istilah sunnah itu adalah waqad ghalaba ala asinatil fuqaha, sungguh telah populer dalam istilah-istilah ahli fikih anum yutliquna, bahwa mereka menggunakan kata-kata sunnah itu fima laisa biwajib, sesuatu yang tidak hukumnya tidak wajib. Bagaimana yuqal fi hadis sunnah, maka oleh sebab itu pengertian sunnah adalah annaha ma rusima liyuhtada istihbaban, sesuatu yang dilakukan untuk dianjurkan secara di istihbab, jadi dianjurkan, dimotivasi melakukannya. Dan juga yang Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan tentang ta'rif sunnah, pengertian sunnah menurut ulama fuqaha menyebutkan yaitu adalah ma yuradifu al mustahab, sesuatu sinonim bagi mustahab. Jadi istilah sunnah dalam fuqaha itu mempunyai sinonim yang banyak. Mustahab, sunnah, apalagi tatawwu. Jadi ada tiga istilah. Tatawwu, mustahab, kemudian apa? An-nafilah, nawafil. Jadi ada empat istilahnya. Kalau menurut fuqaha itu istilah-istilah yang biasa digunakan untuk istilah sunnah, sesuatu yang dianjurkan, sangat dianjurkan dilakukan, tetapi bila ditinggalkan tidak diazab. Ya, bila ditinggalkan. Yaitu istilah pertama sunnah. Yang kedua apa namanya istilah istilahnya mustahab. Yang ketiga adalah tatawwu. Yang keempat apa tadi? Ya. Yang keempat adalah itu an-nafilah, nawafil, minan nawafil. Ya, minan nawafil. Sebenarnya disebutkan hal ini juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW memberikan pengertian seperti ini. Wa ma taqarraba wa la yazal taqarrabu alayya bin nawafil hatta uhibba. Jangan antara salah seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal yang nafilah, itu yang mustahabat atau yang sunnah, ya, dan istilah yang pemeliharaan istilah fuqaha, ataupun yang disebut dengan apa tadi, tatawwu, ya, illa antawwa'an, sebenarnya dalam hadis yang lain. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan bahwa diwajibkan sholat kalian itu hanyalah 5 kali dalam sehari semalam, ya, kemudian tiada puasa yang wajib kecuali puasa Ramadan, illa antawwa', kecuali kalau melakukan amal tatawwu. Yang itu istilah-istilah ini perlu dipahami agar ketika menjelaskan ataupun memahami sebuah ungkapan atau tulisan, kita tidak keliru. Dan kita juga dapat meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak sinkron antara penggunaan kalimat sunnah untuk suatu jelasan. Baik. Tetapi bila kita melihat pada istilah-istilah ulama salaf, nah, kalau ulama salaf, itu lebih banyak kata-kata sunnah lawan dari bid'ah. Jadi sunnah itu mencakup ajaran Rasulullah SAW. Mengikuti secara, ya, baik akidahnya, baik ibadahnya, ya, terutama dalam si ini, yaitu beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, kemudian juga berakidah sesuai dengan akidah Rasulullah Soleh. Maka oleh sebab itu para ulama menggunakan istilah sunnah ini banyak sekali dalam masalah akidah. Lawannya apa? Bid'ah. Jadi kalau istilah fuqaha tadi lawan dari sunnah apa? Wajib, ya, dan sinonimnya adalah tatawwu, mustahab, atau an-nawafil, ya. Kalau dalam istilah usul fikih, ya, lawan dari sunnah atau fatnah dari sunnah itu Al-Quran dan sunnah. Dalilnya Al-Quran dan sunnah. Nah, ini maksud adalah, tadi saya jelaskan menurut usul fikih adalah dalil-dalil yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang diambil dari ungkapan ataupun perbuatan ataupun penetapan dari Rasulullah SAW. Sedangkan menurut hadis tidak, lebih umum lagi, berbagai hal. Tidak hal secara tentang hukum, tapi termasuk sifat-sifat Nabi SAW, ya, itu disebut dengan sunnah menurut hadis. Tetapi ya, menurut kita lihat ungkapan ulama salaf, ya, maka banyak maksud dengan sunnah itu lebih luas maknanya, lebih dari apa yang dipahami oleh orang muhadithin atau usuliyin atau fuqaha. Jadi sesungguhnya yang mereka maksud sunnah itu adalah menyesuaikan keyakinan ibadah, ya, sesuai Al-Quran dan sunnah. Jadi mereka mengatakan sesuai dengan Al-Quran juga sunnah, gitu maksudnya. Sawa'un fi umurin itiqadat atau ibadat. Baik dalam perkara keyakinan maupun ibadah. Wa yuqabiluha al-bid'ah. Jadi lawannya bid'ah. Ya, bid'ah. Bid'ah secara etimologi artinya adalah sesuatu yang baru. Ya, maka sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Maka di antara sifat Allah SWT, wallahu badi'us samawati, Allah yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Ini yang mencetuskan pertama kali. Ya, atau abda'tu syai'an ikhtara'tahu. Ini abda'ta syai'an, engkau membuat sesuatu, artinya engkau menemukan sesuatu. Jadi penemu dia. Atau yang mana? Al-mubdi', penemu. Ya. Baik, itu lawan daripada sunnah secara terminologi menurut ungkapan-ungkapan ulama salaf ketika kita melihat penjelasan-penjelasan mereka. Jadi oleh sebab itu mereka mengatakan fulan ala sunnah. Jadi fulan itu adalah dari ahli sunnah. Nah, idza kanat a'maluhu ala wifqal kitab wa sunnah wa sunnatin Nabi SAW. Apabila amalan dan keyakinannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Wa yuqalu fulan ala bid'ah. Lawannya adalah si fulan adalah pelaku bid'ah. Ya, fulan adalah melakukan bid'ah. Idza kana amaluhu mukhalifan lil kitab wa sunnah aw ahadihim aw hadahuma. Apabila amalannya menyalahi Al-Qur'an, lil kitab wa sunnah, bagi Al-Qur'an dan sunnah, aw li ahadihima, atau salah satu di keduanya. Nah, itu yang bila kita tadi, kalau di sini disebutkan ahli sunnah lawannya ahli bid'ah. bukan ahlu sunnah artinya adalah, makanya istilah yang dipakai di sini nanti istilah yang sesuai dengan terminologi menurut perkataan-perkataan para ulama salaf. Karena nanti ketika kita menjelaskan yaitu sikap mudhari ahlu sunnah di antara aliran, ini aliran-alirannya bagaimana? Aliran-alirannya ahlu bid'ah. Itu maksudnya. Ya, dari berbagai kelompok-kelompok ahlu bid'ah. Kemudian juga kita sebutkan oleh Asy-Syatibi, wa yutlaq ay lafdhu sunnah aidan, jadi kalimat sunnah ini juga digunakan fi muqabalati bid'ah, yaitu untuk melawan, ya, lawan dari kata-kata bid'ah. Maka dikatakan fulan ala sunnah, orang ini adalah dari ahli sunnah. Idza amila ala wifqa ma amila ali nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mengamalkan ibadahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dzalika manassa tahil kitab aula, baik itu perbuatan itu yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun tidak. Dan dikatakan fulan bid'ah apabila dia melakukan suatu amalan menyisihi Al-Qur'an dan sunnah. Wa kana hadha itlaq inna tubira fihi amalu sahib syariah. Jadi menjadi persoalan di sini adalah, jadi intinya di sini menjadi ukuran adalah perbuatan para perbuatan sahib syariah, sahib Rasulullah SAW. Fa'utliqalabdu sunnah min tilkal jiha. Maka oleh sebab itu digunakanlah kalimat sunnah ini untuk menunjukkan sisi ini. Ya. Wa idza kana al-amal bi muqtadal kitab, apabila amalan dan keyakinannya, ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Itu disebutlah ahli sunnah. Kemudian juga kadang-kadang digunakan kata-kata sunnah lebih luas lagi sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, utamanya yaitu yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Sebenarnya sabda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiin ba'di. Ya, ini terdapat dalam apa namanya? Gunakan baik hal itu terdapat dalam Al-Quran pun tidak atau dalam sunnah atau tidak, ya, karena ittiba' lisunnati sabatan idahum, yaitu mengikuti sunnah yang menurut yang telah tetap yang mereka ketahui. Mungkin kita tidak tahu dalil hal itu, tapi ketika sahabat ijma atau melakukan suatu perbuatan, berarti itu adalah telah sampai kepada mereka tentang itu ada suatu sunnah yang mereka lihat dan mereka perhatikan dari Rasulullah SAW. Ataupun istihad, ya, yang merupakan ijma dari mereka, ya, atau dari khulafa ar-rasyidin. Ya, malah sebetulnya ini maksud mengatakan Man kana mustanan falyastanim maqamat. Orang yang mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang telah mati. Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka adalah para sahabat Nabi. Nah, ini juga mengikuti keyakinan dan amal sahabat, itu bagian kata-kata yang kadang-kadang digunakan oleh para ulama salaf untuk menyebut kalimat sunnah. Nah, berkata Ibnu Rajab menjelaskan masalah ini, wasunnah hiya taqal masluk. As-sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Maka dia mencakup, ya, at-tamassuk bi makana alaihi huwa khulafaur rasyidun, yaitu mencakup mengamalkan berpegang teguh apa yang menjadi pegangan Rasulullah SAW alaihi para sahabatnya khulafaur rasyidin. Minal i'tiqadat, baik dari keyakinan-keyakinan, wal a'mal wal aqwal, baik berupa hal-hal berkenaan dengan amal maupun perkataan-perkataan. Wa hadhihi sunnah al-kamilah, inilah sunnah yang sempurna. Walihada kana salaf qadiman la yutliquna isma sunnah illa man yashmal dhalik. Kata Ibn Rajab, karena itulah para ulama salaf tidak menggunakan kalimat sunnah ini kecuali untuk hal yang mencakup demikian, kata Ibn Rajab. Ya. Walatikan alai Nabi SAW walafa'u rasyidun huwal kitab wa sunnah ayakunu labdu sunnah syamli dhalika kullihi fi muqalitin bid'ah. Sesuatu yang menjadi pegangan Rasulullah SAW para sahabatnya khulafaur rasyidun, itulah kitab sunnah. Maka oleh sebab itu, lafaz sunnah ini adalah mencakup itu semua, yaitu sebagai lawan dari bentuk bid'ah. Nah, ini jelas jadi kata-kata bid'ah, jadi suatu keyakinan yang berkaitan keyakinan dan ibadah. Itu yang berkata-kata bid'ah yang dalam persoalan agama. Karena inilah kerancuan-kerancuan kita lihat, sebagian orang mengatakan ketika dia ingin mengomentari, ya, membela perbuatan bid'ah, malah dia berhujah begini, sedikit bid'ah, kamu dari atas sampai bawah, dari ubun sampai ujung kakinya, bid'ah semua itu, baju enggak ada seperti itu Rasulullah SAW, kacamata enggak pakai Rasulullah SAW, topi juga enggak begitu Rasulullah SAW. Ini kegoblokannya, kebodohannya mengenai kata-kata bid'ah itu. Jadi kegaurannya, maka itu perlu menjelaskan permasalahan ini menurut istilah para ulama, bukan istilah pendapat dia sendiri. Ya, ketika dia ingin bela-bela bid'ah, dia semua mencakup, dulu pesawat bid'ah, komputer bid'ah, kacamata bid'ah, kamera bid'ah. Lah, ini menunjukkan kebodohan dia. Memang hal itu dikata, siapa mengatakan itu bid'ah? Anda yang mengatakan bid'ah, berarti Anda tidak paham tentang maksud bid'ah itu sendiri. Itu maksudnya. Ya, bid'ah menurut ulama semua adalah perkara dalam ibadah, dalam agama. Bid'ah dalam istilah terminologi, istilah istilahi, bukan istilah lugawi. Kalau istilah lugawi, ya sesuatu yang baru, al-mubda, sesuatu yang dicetuskan baru, ya disebut sebagai bid'ah secara lugawi. Dan itu tidak hal yang dihukum dan secara haram, dan haramnya tidak berkenaan di situ. Kecuali hal-hal yang berhubungan dengan bicara dan hukum agama, baru di sana dilarang, tidak dilarangnya. Ya. Maka di situ nanti akan ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau dalam masalah bid'ah dalam istilahnya agama, nanti itu enggak ada namanya hasanah. Karena Rasulullah SAW dengan bahasa yang lantang dan berulang-ulang, beliau katakan kullu bid'ati dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Mau mengecualikan dari mana ungkapan Rasulullah SAW? Dan tidak ada ulama mengecualikan sesuatu. Ya, kalau seandainya dikecualikan, semua bid'ah akan mengecualikan bid'ah-bid'ahnya dari pengecualian umum itu. Sedangkan tidak ada pengecualian di situ. Dalam agama tidak ada pengecualian bid'ah yang dibolehkan. Ya. Setelah ketika dalam bicara ada bid'ah hasanah sayyi'ah, itu bicara ketika itu melihat pengertian bid'ah secara etimologi bahasa. Ya. Nah, kerancuan-kerancuan begini yang menyebabkan kadang-kadang orang-orang ya tidak memahami masalah ini. Tapi itu sedikit tentang pengertian as-sunnah menurut pandangan para ulama salaf, ya. Dan juga berkata Syaikhul Islam Taimiyah, walau sunnah fi kalam salaf, kata kalimat sunnah dan ungkapan para ulama salaf, yatanawwal as-sunnah fil ibadat, yaitu masalah sunnah berhubungan dengan ibadat, wa fil i'tiqadat, dan keyakinan-keyakinan. In kana katsirun mimman sanafa fi sunnah yaqsiduna kalam fil i'tiqadat. Walaupun kebanyakan ulama-ulama menulis kitab tentang judulnya as-sunnah, itu kebanyakan bicara tentang i'tiqadat, yaitu keyakinan. Ini karena lawan dari keyakinan yang menyimpang, yaitu keyakinan yang bid'ah. Baik, demikian yang seperti hadza kaqaul Ibnu Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya, Abu Darda, ya, dan lainnya. Mereka mengatakan iktisadun fi sunnah khairum min ijtihadin fi bid'ah. Ini ungkapan dari ulama para sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda dan juga Huzaifah, kalau enggak salah, ya, mengungkapkan kata-kata yang selalu yang mereka ulang, iktisadun fi sunnat fi sunnatin, ya, fi sunnatin, yaitu mencukupkan diri dalam mengangkulkan sunnah saja lebih baik daripada ijtihad bervariasi bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Amal-amal bid'ah, cukuplah menyederhanakan diri dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada berupaya-upaya bersusah payah melakukan bid'ah. Ya, ini itulah diungkapkan oleh para sahabat dalam kata-kata kalimat sunnah di sini. Ya. Jadi lawan dari bid'ah. Ya, kata sunnah di situ langsung lawannya bid'ah. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan juga waqatu min ulama akhir ya khusus sunnah bima ta'alluq bil i'tiqad. Yaitu sebenarnya ulama dari mutaakhirin, sebenarnya dikatakan Syaikhul Islam Taimiyah tadi secara umum banyak menulis kitab-kitab berhubungan dengan akidah. Li'a asluddin, karena dia adalah merupakan pokok agama. Wal mukhalif fiha ala khatar azim, terjadi penyimpangan dalam masalah usul agama ini, pokok agama ini membawa efek yang sangat membahayakan atau mengkhawatirkan. Bahkan kebanyakan nanti akan ungkapkan kalimat-kalimat sunnah dalam bahasa para ulama salaf, ya, baik dari Sufyan Uyainah yang dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, ya. Kemudian Sufyan Uyainah mengatakan as-sunnah asyarah, sunnah itu ada 10. Nah, pamankunna fihi faqad istaghmala sunnah. Orang yang melakukan ini sungguh dia telah menyempurnakan sunnah. Maksudnya berkeyakin sesuai al-sunnah. Wa man taraka min hasyan faqad taraka sunnah. Barang meninggalkan salah satu saja dia telah meninggalkan sunnah. Lalu disebutkan di antaranya isbatul qadar, beriman kepada takdir, takdim Abu Bakar wa Umar, yaitu mendahulukan Abu Bakar dan Umar dari para sahabat, menganggap merahabukan Umar lebih mulia daripada semua sahabat. Wal haud, beriman dengan haud, ya, telaga Rasulullah SAW, syafa'ah, menetapkan syafaat, beriman dengan mizan, beriman yang mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal, ya, iman itu dari perkataan dan perbuatan, dan keyakinan Al-Quran kalamullah, mika Al-Quran adalah kalam Allah, beriman dengan azab kubur, ya, wal ba'tun ba'dal yawm al-qiyamah, yaitu meyakini adanya hari berbangkit pada hari kiamat. Kemudian wala taqta'u bisyada ala muslim, jangan kamu menghukum persaksian terhadap seorang muslim, dia ini ahli neraka atau ahli surga, enggak bisa. Itu yang maksud dengan taqta'u syada. Ini ungkapan yang berkenaan keyakinan. Jadi kata-kata sunnah, jadi para ulama salaf lebih banyak menjelaskan pokok-pokok soalan yang sengaja dimunculkan untuk menentang berbagai penyimpangan yang ada pada pemahaman yang menjauhi sunnah, ya, menjauhi pemahaman para sahabat. Demikian waktu membatasi kita, insyaallah kita akan lanjutkan tentang berapa ungkapan-ungkapan ulama nanti dalam perkataan menggunakan kalimat sunnah ini. baik dari Imam Syafi'i, Ali al-Madini dan lain sebagainya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada jumpa pekan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah telah datang dua pertanyaan. Dari yang pertama dari Akhisan Ustaz, beliau menanyakan, "Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi sebagian orang yang berdalil dengan perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu tentang salat tarawih adalah sebaik-baik bid'ah, sementara Rasul menyatakan semua bid'ah adalah sesat?" Nah, baik. Ketika Umar mengatakan nikmatu bid'ah hazihi, apakah Umar melakukan bid'ah? Saya katakan dulu, apakah Umar melakukan bid'ah secara syar'i? Baik. Jelas tidak, karena salat tarawih pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Ya, maka oleh itu para ulama menjelaskan maksud bid'ah oleh Umar itu bukan ada ya menghidupkan sunnah sebetulnya. Bid'ah hasanah itu kalau kita pakai nikmatul bid'ah hasih sebaik bid'ah ada ini, ya bid'ah menghidupkan sunnah. Karena Umar berkata menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena salat tarawih berjamaah sudah ada di masa Rasulullah SAW. Di masa Abu Bakar juga berjamaah, cuma tidak satu imam. Kalau di masa Rasulullah SAW, tiga malam Rasulullah SAW menjadi imam, semua sahabat salat di masa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW tidak keluar menjadi imam lagi karena takut Rasulullah SAW menyebutkan akan diwajibkan hal itu kepada umatnya. Atau ada yang menganggap hal itu soal yang wajib. Maka Rasulullah SAW tidak keluar. Maka disebutkan dalam hadis, ya laqad ra'aitu sani akum bil bariha. Aku tahu sekali kalian kemarin nunggu-nunggu kalau aku menjadi imam salat tarawih. Rasulullah SAW menyebutkan alasannya. Takut akan diwajibkan atau dianggap wajib. Nah, ketika di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena masa khilafahnya singkat-singkat sekali, 3 tahun, kemudian setelah itu Umar cukup panjang ya masa khilafahnya. Di awal-awal juga masih salat tarawih itu salat 5 orang, 3 orang ya dengan masing-masing imam di masjid gitu. Kemudian Umar mengumpulkan dalam satu imam saja itu Ubay bin Ka'ab. Nah, mengumpulkan satu imam berarti kan bukan bid'ah, menghidupkan sunnah yang ada di panas Rasulullah SAW. Kemudian walaupun bid'ah perbuatan Umar itu, Rasulullah menyuruh kata iqtadu bil ladzi ba'di, tuntunlah orang dua orang setelah aku yaitu Abu Bakar dan Umar. Hatta kalaupun itu bid'ah, tapi bukan bid'ah. Maka di situ ulama mengatakan bid'ah di situ, bid'ah hasanah itu kalaupun dikatakan ada bid'ah hasanah menghidupkan sunnah. Ya. Kalau itu pengertiannya, karena itu perbuatan Umar, kalau dia berhujjah dan perbuatan Umar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan terakhir, mungkin setelah itu Ustaz bisa tutup dan mungkin bisa pulang. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Al-Akh Talibul Ilmi, akunnya namanya Talibul Ilmi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Saya mempunyai hasrat ingin membaca banyak buku. Akan tetapi cara untuk membedakan buku-buku yang tasnif oleh ulama salaf atau bukan bagaimana Ustaz? Apa kita bisa membedakan dari isi buku yang mana? Di dalamnya ada tulisan yang meningkat amal Rasul menjadi SAW dan sebagainya. Syukran jazakumullah khairan. Baik, kemarin sudah kita jawab kalau enggak salah ungkapan ini dalam sebuah pertanyaan. Ya, membaca buku adalah satu hal yang sangat dimotivasi, namun juga adalah ada manhaj juga dalam baca kitab ulama itu. Ada manhaj juga dimulai dari usul-usul yang ditulis para ulama, baik dalam akidah maupun dalam masalah-masalah ilmu yang lainnya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, kemudian lanjut kepada pengembangan. Jadi ada kitab ulama itu istilahnya ada berapa jenis ya, kitab mutawalat, kitab yang panjang, panjang lebar membahas suatu ilmu. Seperti Al-Mughni umpamanya. Al-Mughni itu enggak mungkin dibuka untuk majlis ta'lim ya. Ada pula yang buka majlis ta'lim itu ataupun Fathul Bari ya. Itu mungkin saja bisa, tapi untuk level talabul ilmi yang bukan untuk orang awam sebenarnya. Tapi untuk ya seperti Syekh Bin Baz pernah membuka kajian dalam Fathul Bari, tapi beliau yang hadir di situ bukan orang-orang umum karena pembahasannya agak detail dan lebih rinci dan juga cukup tinggi istilah-istilah yang digunakannya. Nah, jadi ada kitab-kitab ulama itu banyak versi. Jadi kita harus tahu cara membaca, memilih ya kitab-kitab ulama itu. Terutama kitab tafsir umpamanya Tabari atau Qurtubi. Nah, mungkin diadakan majelis tafsir seperti itu. Tapi mungkin ringkas-ringkasannya. Tapi kitab-kitab besar itu dibaca mutalaah ya untuk sendiri atau untuk talabul ilmi yang sudah tingkat ilmunya sudah mapan, atau untuk semacam maraji' masadir ketika ada mau menafsirkan sebuah ayat, maka dia kita rujuk sebagai maraji'. Atau masa ungkapan masalah sallallahu alaihi wasallam diungkap dengan SAW ini sudah kita jelaskan ya, para ulama dulu ya itu bukan satu hal yang dianjurkan, tidak, bukan juga satu hal yang utama, tidak. Namun ketika ada ulama yang menggunakan hal itu dalam maktubat-maktubat dulu, bukan SAW, ya, kalau dalam bahasa Arab mereka menggunakan sod, kadang sol am, kadang sod lam, ya, kalau yang biasa membaca manuskrip akan termung itu banyak sekali hal-hal istilah itu. Mereka melakukan itu ada berapa? Pertama, untuk menghemat waktu, ya, menulis kecepatan, harus cepat. Kemudian menghemat kertas. Yang ketiga, menghemat tinta. Mereka kan sebar terbatas. Ya, tetapi orang yang membaca terbaca benar, bukan SAW, bukannya salam. Maka yang muskilanya nanti orang yang tidak paham istilah itu, maka dia akan membaca salah. Ya, sebaiknya kalau orang tidak tahu jangan dibaca. Ya, tapi kan secara kita pun tidak pernah diajarkan baca salam itu sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dengan tiga kali lewat dari nama-nama istilah dalam satu manuskrip kita sudah tahu. Oh, ini maksudnya selawat ini. Sallallahu alaihi wasallam ini, atau shalat saja kita oh sallallahu alaihi wasallam ini, karena setelah Nabi sallallahu pasti ada shalat berarti sallallahu alaihi wasallam selawat. Sebenarnya hal yang sudah bisa dipahami gitu loh. Begitu juga dalam tulisan-tulisan berbahasa Indonesia, kalau ada yang mengungkapkan dengan SAW ya bukan hal yang utama itu kita katakan. Tapi ketika ada buku terdapat seperti itu, kita harus pahami, kita baca ini bukan SAW, baca sallallahu alaihi wasallam, baca secara sempurna. Ya, mungkin saja ketika SMS atau apa ada aram, karena dia mungkin buru-buru atau tulis saja SW atau mungkin dia buru-buru ingat tulisan, apalagi dalam WhatsApp atau pesan-pesan sosial kadang-kadang itu bit pendek yang penting paham. Yang banyak juga kalimat-kalimat ini dipendek-pendek oleh orang kadang-kadang itu. Maksudnya adalah seketika orang yang membaca paham itu tidak bermasalah, tapi bukan itu hal yang utama. Ya, bukan hal yang utama dan itu bukan sebaiknya ya ditinggalkan. Jadi ini kadang-kadang kita membahas suatu permasalahan-masalahan yang menurut ana ya tidak suatu yang mendasar lah ya, persoalan-persoalan yang situ hanyalah kesalahpahaman atau sebenarnya perlu di penjelasan saja gitu loh. Tidak perlu menjadi perdebatan, jadi diikan pula oh ini tidak sesuai dengan sunnah, lalu dikatakan di bid'ah, lalu disesatkan. Ini terlalu parah cara kita berpikir itu. Karena saya melihat ada sebuah talabul ilmi yang awal-awal belajar, ada ustaz nulis SAW, lalu diperingatkan, oh ini ustaz enggak ikuti sunnah ini, nyunah orangnya. Lalu ditilai seperti itu. Ini satu sifat yang terbaik pada talabul ilmi. Ulama-ulama banyak seperti itu melakukan singkatan-singkatan, ada yang penulis kitab ulama juga ada. Tapi kita kembali ingatkan, sungkan suatu hal yang utama dan bukan dianjurkan oleh para ulama. Syekh Utsaimin juga memberikan peringatan itu kepada para ulama. Syekh Bin Baz jelaskan, lebih baik ditulis secara sempurna ataupun tidak ditulis pun tidak masalah. Yang penting kita setiap mendengar, setiap membaca, kita ungkapkan salawat. Itu sebetulnya. Karena juga ada sebagai talibul ilmi, ketika kita menulis SMN, ini adalah perkataan Nabi, hadis Nabi. Ya, orang yang mengucap sallallahu alaihi wasallam dibaca. Anda ketika membaca juga ungkapkan. Ya. Karena itu adalah media-media yang sifatnya orang berburu, mengingat waktu, ataupun ya banyak hal yang biasanya semuanya serba cepat saji biasanya. Karena terpengaruh dengan sistem makan, pola makan cepat saji, sehingga ilmu juga pesan-pesan sekarang semua cepat-cepat saji. Semua orang ingin semua cepat. Itu. Jadi kita harus memahami kondisi juga. Jadi ini namanya yang bijak. Jangan saklek dalam masalah itu. Bicarakan dengan ilmu dan terang. Jangan buat ricuh. Ini kadang-kadang orang hanya ricuh. Buat gaduh. Nah itu enggak baik juga. Sikapi dengan ilmu dan pahami kondisi yang ada. Ya, lalu terangkan mana yang baik. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.